الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ngen kula nomor 265 nggih sami. Nggih. 256. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih kula waca king pol dhuwur ya. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Intine kaji Nabi khutbah ala mimbari Rasulillah tasyahada qabla Abi Bakr faqala amma ba'di. Hadis saking Anas bin Malik. Amma ba'du fakhtara wa rasuli. Fakhtara mongko milih sapa Allahu Allah li rasulihi maring utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Milih alladzi ing perkara. Perkara nu saged derajat, saged macam-macam. Intahu mungguwe Allah. Maksudnya perkara sing berarti menurut pandangan Allah alal ladzi ngalahno ing atase perkara. Alal ladzi ngalahno ing atase perkara ing dagum kang ana sanding sira kabeh. Wa hadzal kitab utawi ikhlas kitab rupane Al-Qur'an Allah di rupane kitab. Hadza ingkang nunjukno sapa Allah wa bihi kan hadzal kitab. Rasulakum ing utusane Allah. Utusan sira kabeh, utusane Allah ning sira kabeh. Fakhudu mongko ngalapo sira kabeh bihi kan hadzal kitab. Tahdadu mongko entuk petunjuk sira kabeh. Wa innama hadza wa an bisnin nujuk nasab Allah wa Allah bihi iklan ikilah kitab Rasulullah wa ing utusannya Allah. Haddatsana Musa bin Ismail haddatsana Wahab an Khalid an Ikrimah an Ibn Abbasin qala dommani ilaihi nabi domman dekapno maksudnya dekapno dirangkulno cara Jawa dirangkul domman dekapno atau ngrangkulno ni ingsun ilaihi maring kanjeng nabi sapa nabi kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam teng kanjeng nabi ngrangkulno Ibn Abbas teng kanjeng nabi piyambak. Waqala lan dawuh sapa nabi Allahumma alimul kitab. Allahumma do Allah alimku kula aturi mulang panjenengan Bu ing Ibnu Abbas. Jenengan ulang alkitab ing kitab, maksude teng Quran. Hatta sana Abdu bin Subbah hatta sana Mu'tamir qala sami tu Aufan anna Abul Minhal hatta tahu. Anna usatane Abul Minhal bi sami Abar roh. Qala dawuh sapa Abu Zarah. Abu Barzah. Qala dawuh sapa Abu Barzah. Inna Allah yukhnikum aw na'asakum bil Islam wa fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah satuna Allah taala yukhnikum iku nyemugena sapa Allah. Memperkaya nggih, nyugena napa mawon nggih. Inna Allah satuna Allah yukhnikum nyemugena sapa Allah utawa memperkaya sapa Allah kum ing sira kabeh. Aw na'asakum utawa gawe derajat sapa Allah utawa ngangkat derajat sapa Allah. Kum ing sira kabeh. Allah nyugihna kowe to ngangkat derajat kowe bil Islam iklan anane Islam. Bil Islam iklan anane Islam bagi Muhammad sing kelawan anane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Ismail haddatsani Malik an Abdillah bin Dinar an Abdullah bin Umar kataba ila Abdil Malik bin Marwan yubayyuhu. Wa ukirra bidzalika bisami wa ta'ati ala sunnatillah wa sunnati rasulih mastata. Babun kaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam tu isu biwa jawami'il kalim. Haddatsana Abdullah bin Abdullah haddatsana Ibrahim bin Sa'ad an Ibn Syihab an Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tu isu bi jawami'il kalim. Tu isu den utus sapa ingsun bi jawami'il kalim kelawan kalimat-kalimat sing jami'ah, kalimat-kalimat sing komplit, sing cara sakniki komprehensif sing komplit. Wa nusir tulan den tulungi sapa ingsun biruk bi kelawan anane ndredeg-ndredege musuh. Wa benama analan ing dalem antarané utawa ingsun gunai mun turu. Roae tu ningali ingsun ni ing ingsun dhewe. Tak tingali uti tu ingkang den paringi sapa ingsun. Bi mafatihi khazainil ardi kelawan kunci-kuncine khazanah bumi. Fawdian moko den letakno apa khazainul ardi fiati ing dalem tangan ingsun. Wa qala lan dawuh utawa komentar sapa Abu Hurairah. Fakoh dahaba mongko teman-teman wes tindakan, wes mangkat, wes kabudut maksud. Sopo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa antum haliti sira kabeh utal husunah iku padha napa wae ngeleti cara basa kasar iki pancen kudu maknane kasar ngeleti sira kabeh ha ing khuzainul ardi autar husunah utawa nak makna kamu seno nyusoni maksude nggih ngeleti no wa antum autar husunah utawa ngeleti sira kabeh maksude rakus sira kabeh ha ing khuzainul ardi aw kalimatan utawa Abu Hurairah dawuh ing kalimat tusbiha kang nyerupani apa kalimat ha ing hadil kalimat hadatsana Abdul Aziz bin Abdullah hadatsana Sa'id an Sa'id an Nabi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Nabi ma minal anbiya nabiyun ora ana iku setengah sangi pira-pira nabi nabiyun utawi nabi la utia kecuali yang to den paringi minal ayati sangi ayat ma apa perkara misu kang sepadane ma umina den imani apa ma atau umina den percaya sapa nabi atau apa ma sami ini aw amana atau dadi iman ali ngatasen nabi sapa alba seru manusa wa inna ma kana ing sini ana apa Allah di perkara uti tukang den paringi sapa ingsun wahya rupa wahyu aw ha ingkang mahyu ana ku ing wahyu sapa Allah apa ila ya mari ingsun far cuma arep-arep sapa ingsun ani sak temene ingsun iku aksaru iku aki-aki abdiya apane tabian pengikuti yaumal kiamat ing dalam sinar kiamat sabun al-iqtida bisunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qaulillahi ta'ala wa ja'alna lil muttaqina imaman wa ja'alan kula aturi damel panjenengan na ing kita lil muttaqina kedhe pira-pira wong sing takwa imaman ing imam ing panutan kala dawuh sapa ikilah Abu Hurairah utawa sapa naktadi biman qoblana nak tadi ingkang anut kita biman klan wong koblana kang sedurunge kita subhanu wayak tadi lan anut bina klan kita sapa man wong badana kang sause kita namun salah ke mana wakolan dawa sapa ibnu aun dan ibnu aun salah sun utawi iki kono bareng telu uhib buhunna kang seneng ingsun binta ing salah linafsi kediawak dewe ingsun wal ikhwani lan kediwe dulur-dulur islam ingsun rupane hadhihi sunnatu ayyata allamu wa yasalu an rasfaru amin salam rahim hadhihi sunnatu rupane ikhlas sunnah nggih sunnah nabawiyah hadhihi sunnah ayyata allamu engen to belajar sapa wong akeh sapa ikhwan sapa wong islam kabeh ing sunnah ora belajar tok wa yasalu lan takok sapa wong islam anha tentang sunnah saking prihal sunnah sunnah nabawiyah nomor kali wal qur'anu lan qur'an ayat fahamuhu eng yen to maksa faham sapa nas fahamu maknane mboten paham ni maksa faham ni ayat fahamuhu yen to berusaha faham sapa nas ing Quran wa sa'al lan takok sapa ngakean bisa ing Quran wa ya da'un nas ila min khairin lan yen to ora padha ninggal sapa manusa ora ninggal sapa ngakean nas ing manusa ora ninggal kenangan maksude utawa memori utawa napa mawon ila min khairin kecuali saking keapian ila min khairin kecuali saking keapian pun gini ku makna dasar yang memang ke kula wajah malih satu halaman gitu pun kula terangkan gini ki bismillahirrahmanirrahim hadis niki nerangno nerusakan hadis ini riwayat muslim ini sami gitu terus kemarin pun kula terangkan riwayat bahwa semua nabi itu telah memakai hak doa mustajabnya gitu telah memakai hak hak mukjizatnya. Kayak Nabi Musa asal tongkat, Nabi Sinten, Sulaiman asal kerajaan, terus nabi-nabi yang lain sudah memakai hak napa? Mukjizat. Nabi Isa sakit ngurip nawang mati, sakit ngurip nawang picek. Kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak memakai hak mukjizatnya karena beliau bangga dengan manhaj, ya, dengan konsep yang bernama napa kita kitabullah. Ini ku Quran. Ini mau kalau terangkan pas ngaji muslim ini ya. Dan itu hadis muslim itu sama persis dengan riwayat Bukhari ini ya. Nah, riwayat Bukhari ini ma minal anbiya inabiyun illa qad utiya minal ayat ma misuru umina au amana alaihi nabah bahasa ini itu penting kalau tak nah, terus kenapa kalau milih tema ini ya. Ini cita-cita on kalau terangkan yang mulai hadasana abduh berarti hadis kedua gitu ya. Satu-satu kaya kula terang. Haddatsana Abdullah bin Subbah, haddatsana Mu'tamir, qala sami'tu Aufan, anna abal min hal haddatsahu, annahu sami'a Barzah. Abi Abba Barzah qala. Inna Allah yuhmikum awna asakum bil Islam wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau terang lagi tak cerita ya. Agna yuhni ihnaan, artinya itu membuat cukup. Cukup itu sakit secara materi, sakit secara rohani, sakit secara mental. Nahasa itu artinya mendinamiskan. Ada dinamika, ya. Ada semangat, ada dinamika, terus ada target. Ya, inti asa maknanya gumrega. Utawa napa, wonten napa, target, wonten dinamika. Ini rumah ada. Ya. Wonten napa, dinamika. Kenapa saya milih hadis ini? Berpuluh-puluh tahun sing lalu nih, kalau zaman umur 19 tahun. Sayyidina Umar itu sering pidato, saya bangga dengan Islam. Jadi Sayyidina Umar itu, saya bangga dengan apa? Islam. Terus sekarang di Abi Barzah juga gitu. Allah itu menjadikan kamu kaya, kaya karena Islam dan karena Muhammad. Ini rumah nih. Ini hadis riwayat Bukhari guys. Asoful tutup. Tidak ada kitab bilang ini, sinten Bukhari kalian apa? Muslim, jadi mesti sokarinya, ya, tidak ada masalah apa lagi. Ngeten kula terangaken. Ini penting ya, kangge iman teng zaman akhir. Jadi sebenarnya kue mati, kue ben pantes, nak mati ben pantes. Walau hasilnya nak mati ben apa? Pantes. Penting mati pantes. Kemudian besar pantes, mati ini apa? Serah pantes. Kemudian besar kere, mati ini apa? Kere. Kita sekarang hidup di zaman modern. Di mana orang demi sebuah negara juga berani meninggal. Kayak sumpah apa dharma atau sumpah apa saja tentang militer, orang berani mati demi negara. Bajingan demi berani mati, berani resiko demi bajing. Begitu juga LSM, demi gerakannya berani berhadapan dengan apa? Negara, sampai dibui partai-partai kiri, sampai dibui, sampai dibantai. Kemudian kalau era liberal, orang berani mati itu demi makhluk yang bernama demokrasi. Buat demokrasi, buat pangeran, buat swarga ora jelas, tapi wong wani mati, wani berjuang demi makhluk sing jenenge apa? Demokrasi. Muni demokrasi, demokratisasi ku wani mati. Sekarang dengan adanya Islam, itu kita punya satu ideologi, sendiri. Bahwa kalau kita berani resiko ya karena Islam, berani mati juga demi apa? Islam. Punya cita-cita, punya tahapan-tahapan cita-cita juga demi nama Islam. Ini penting kalau terangkan. Karena setelah era modern, mati alal Islam itu butuh nyali. Karena kita kalah dengan jargon-jargon kayak orang berjuang demi demokratisasi, demi kesejahteraan, demi kebahagiaan. Ini rungokno tenan, guys. Sampe nak kepengen mati Islam. Kulo nu anyaran nikah niku pertama kulo nu sederenge nikah, sederenge akad niku metuki mertua kulo mbek mbah kulo. Kulo nu hanya punya biat satu. Kulo nu boten usah didongakno sejahtera atau bahagia. Wae kulo dongakno nak rabi yo demi Islam, nak mati demi napa? Islam. Ini penting kulo terangaken. Sekarang lho sak kusine madan urung mesti Islam bener, paham. Kita ini sering menjelmakan ya, personifikasi cara bahasa intelek. Barang yang enggak jelas ini kita dewakan. Misalnya kalau orang berkeluarga itu ingin bahagia, ingin sejahtera. Kalau bernegara ingin demokratis. Kalau LSM ingin kiri itu dianggap kanan. Walhasil kita punya jargon-jargon. Tahu-tahu ada ideologi baru di luar ideologi Islam. Itu demokratisasi, kesejahteraan, kebahagiaan. Dan demi itu kita berani mati. Wong kepengin sejahtera di ruang merantau di Papua, merantau wong Madura nanti merantau di Budi-Budi. Uang demi punya uang mengarungi lautan. Andai kan tidak ada jargon yang bernama Islam, lalu semua ini adalah haba mansur. Ini tidak bisa kamu panen. Haba apa? Mansur. Beda kalau ada Islam. Misalnya kayak golek duit, bisa berjuang. Ingin demokrasi supaya agama ditegakkan. Misalnya ingin sejahtera biar bisa menjalankan Islam secara apa? Baik. Ini penting kalau terangkan, ya. Karena sekarang itu kelihatan sekali. Ya. Dan hadis ini nanti dipadukan sama nanti hadis yang Qala Ibnu Aun. Ya. Ada tiga hal yang harus sering kita bicarakan. Ini rungokno tenan, mutalaq amat. Ini memang agak berat ya, tapi rungokno tenan. Pertama yaitu sunnah nabawiyah. Kedua adalah tentang Quran. Ayyatafahamu anhu wa yas'alunahu. misalnya ngeten gitu, contoh gampang sing mun ngalami urip ya, kalau sampean-sampean nek ngalami urip. Kalau sampean nekani konvensi atau nekani deklarasi, ini rung ana tenan. Misalnya nekani deklarasi Partai Demokrat atau Partai Golkar atau partai apa saja. Di situ itu nanti akan kelihatan bahwa tema terpenting itu adalah ekonomi kerakyatan, mensejahterakan apa? Rakyat. Kalau kamu datang melok seminari Bintang Pamungkas, itu penting golput, paham ya? Engko anak-anak ini Madun dan Mustafa sementing mutung atau lor hati misalnya, paham ya? Engko anak-anak ini seminari Ruhin sementing urip itu ngeran kabe kesan ya pengeran, tapi jelas maksudnya piye ya. Oh ya, orang-orang santri yang ada di duit, pokoknya kabe kesan ya pengeran, tapi maksud piye ya jelas, paham ya? Nggak artinya ini rumah anak tenang ya? Ini kalau istikhara tenang ya ilmu ini. Sebuah wacana atau tema sekali digulirkan, maka akan menjadi faham, akan menjadi tema, akan tergambar di hati kamu. Setelah tergambar di hati kamu, maka kamu akan menuju situ. Misalnya kamu ingin sejahtera, maka menuju sejahtera. Ingin demokratisasi, maka kamu meras otak bagaimana bikin undang-undang yang menjamin demokratisasi. Yang pro-ekonomi kerakyatan juga akan mikir semaksimal mungkin bagaimana menjamin undang-undang sistem perbankan yang pro apa? Kerakyatan. Jadi semua otaknya, hatinya akan tertuju ke sana. Itu beda dengan kita kalau dari awal background-nya kita buah, background-nya adalah Islam. Kalau background kita Islam, ya yang semua cita-cita kita, tahapan cita-cita kita, semuanya demi Islam. Misalnya kata sekolah, gitu, mulang Mustafa, mungkin masih orang rakan gue, tapi pikiran gue itu kan enak rugen Islamnya bener paling gak ditular no anak ya wong nular no bojone ora gelem malah dibeket bojone. Tapi tahapannya demi napa? Islam. Saya ngajar di sini iso nyebaro sunah Nabi. Lan kula nu nate salat hajat niki rahasia nggih, tapi kula ulang no, karena ini penting. Saya itu pernah salat hajat. Ya Allah, nak ana wong terkenal wali kaya Kiai Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Wangi. Niku Islam nuntung nopo rugi. Lah aku fair loh. Islam nuntung nopo rugi tak iso. Tak ngenangane Islam ya untung. Pemene sing diterkan oleh wali malah untung. Kulo angen-angen ngeten. Kulo piyambak pribadi, banyak orang meyakini saya alim, banyak orang meyakini saya wali. Kulo nggih mikir, apa itu istidraj dari Allah, apa itu rahmat bagi Islam? Tahu saya era politik koyok ngeten, tak angen-angen ku untung, Islam itu untung. Tak niki uang wes gak roh pangeran temen. Jadi misalnya uang bangga orang itu loh, orang dekatnya SD itu bangga nih rakaru. Sing kenal ya bangga, apa mana sing dekat kan? Soan kiai nih gitu itu orang itu loh dekatnya Yusuf Kala, dekatnya Sultan Hameng. Itu orang bangga, sing dikenal ya bangga, sing maklar nih gino kok. Kita ini sudah tidak bisa bangga dengan status-status kita disebut iku lho Abdullah kan gak keren. Kita jadi asistennya SBY, Soeharto, Sukala kok keren, tapi nek asistennya pangeran gak napa? Artinya kita harus kembali lagi ke Islam bahwa secara terminologi, secara kebahasaan, secara istilah, secara kultural kita diam-diam sudah tergusur, sudah ke kiri, paham ya? Kalau boten nanti SBY boten nanti Sukala boten. Orang tak malah bela anti sing lawan dewi sake, sing seneng dewi nopo. Oke, kalau gak kerajaan dewi, penting gak kau lihat. Gak kerajaan dewi, kerajaan kau nopo. Lihat. Dan ini kita terang. Pulau sebagai orang Jawa, kadang gak nyaman ketika dikatakan saya alim, saya wali. Kadang ya gak nyaman. Tapi ini lebih baik untuk menjaga konstitusi Islam, di mana orang Islam masih bangga kenal orang sing paham kita buah, kenal orang yang dekat dengan Allah. Berwong Islam sik waras ya mana bangga kenal wong sing kesebut alim, kesebut wali. Soal hakikate wong wali ora wallahu napa alam. Tapi konstitusi Islam masih benar di mana orang bangga yang berbau-bau Allah. Paham ya, seorang muslim bangga yang berbau-bau napa? Allah. Kok saiki seneng. Wong kiye gedhe wong alim kok bangga perkara kenal SBC. Kita kenal wong dekate SBC. Wong dicerita. Itu orang dekatnya apa? Dekatnya SBC sama mlebokno swarga tapi lho ndak karena kita Islam terminologi kita bangga ndak wong iso mlebokno swarga ta ora kita Islam pakai istilah Islam tentu bangga kita iso mlebokno swarga ta neraka kecuali kamu pakai terminologi kapitalis bangga iso ngentokno dhuwit ta ora lha kowe kepen terminologi ideologi kapitalis apa Islam Kalau ideologi kita Islam bangga kita wong iso nyuwargakno ta ora? Lah nek ideologi kapitalis ya ngukur wong iso nyugihno ta ora? Tau. Sange. Kok ora boten kritik sing mafianan boleh iki boten kula boten. Justru kula lurusno. Paham nggih? Lho dak masalah, misale jeneng mungkin tebir kula nggih mafianan politik, ta ya ora potongan kaya kowe lah Pak Tese misal. Mergo awale gitu, paham nggih desainnya menapa? Desain utek akhirnya menapa gitu. Ndak niki kula cerita mawon nggih. Inna waha nggih, rafa'akum bil Islam. Nah dawuh Sayyidina Umar rafa'akum bil Islam. Nah teng mriki yuhnikum aw na'atakum bil Islam. Yang namanya Islam itu apa? Islam itu yang mulai iman kepada Allah, kepada malaikatnya Allah, kepada surga, kepada neraka, iman yang berbau-bau akhirat itu namanya Islam. Tapi sekarang kita sudah tahu-tahu lupa. Wong banggane ra karuan nak ditamoni wong dekate SBC, wong dekate Yusuf. Kok tanggane dipukruli, kok tanggane lah mukrola tanggane wong iku lho, bek ngono lah parke SBC, parke Yusuf. Utawa parke kancane SBC. Lho banggane ra karuan. Padahal ideologi kita Islam, kalau ideologi kita Islam, cara berpikir kita, siapa saja yang menunjukkan kita ilawah atau ilal jannah, yaitu teman kita. Paham ya? Mana kalau saya senang ya, artinya masih senang lah. Kita ini masih waras ya. Sering bangga dengan orang-orang yang kesebut wali, kesebut alim. Ini kalau saya bisa berhubungan dengan bus warga, mereka nak ketemu SBC Ranyucok, ketemu kalau nyucok. Jadi saya berhubungan, saya malah bus warga lewat jalur, enteng. Lain kalau tujuh perpati gelem, mari cepat membunuh warga. Artinya dia sudah tertanam lebih hormat ulama ketimbang pejabat. Paham gak? Ya lu, aku wiling-wilingan lagi. Nah, aku ini Islam, Pak. Aku ini wiling-wilingan lagi, apa? Lu buat ini tenang, lu pikir tenang. Lu kalau ngasih itu putih-putih, mesti dengan nada emosi, kita ini sudah kacau. Begitu juga dosane Bakas iki rungokno. Dosane Bakas iki ya dosa. Misale Bakas ngeten iki. Niki dawuh Ibnu Anwar, "Wal Qur'an ayyatafahamu wa yasalu anduwana kata-kata wa yasalu." Misale contoh kula mau sing gampang. Bener ora tak contohno awakku dhewe ben resikone tak tanggung dhewe. Ben aku resiko kuwi ora pati wani. Kok mesti kualat bareng. Kalau ada potongan rangarah doyan kualat, rangarah mandi, maksud ngomong rangarah mandi. Quran itu harus sering dibicarakan, kemudian karena sering dibicarakan akan menjadi tema utama. Setelah menjadi tema utama akan menjadi pergerakan. Misalnya kayak kulon. Kulon itu putih-putih mulang tafsir, kita ngalim Quran. Karena tamu ya takok, Gus tafsir Bedawi, kalian Ibnu Katsir, cara jenengan saya pundi. Ada ngomong soan wadah, Gus ayat ini artinya pundi. Akhirnya Quran menjadi bahan diskusi. Dan waras, karena ini orang Islam, jadi tak kaya orang Islam. Waras kan orang Islam, orang Islam bakat Quran. Dua orang waras bertemu. Tapi kalau kamu misalnya sebagai ulama, sebagai kiamin bakat masalah hati ya, SBC, BJK, Presiden. Uang takok ya bakat itu. Kue ketemu tanggam ya bakat itu, yang warung ya bakat. Itu pengeran tapi ya bakat. Karena kamu temakan, maka akan dibicarakan terus. Dan setelah dibicarakan terus akan menggusur energi kamu, keislaman kamu. Terus soal kedar, apa tidak boleh? Boleh, tapi sekadarnya. Masa bakas makhluk luwe sering timbang bakas Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kita anti, tidak dalam rangka anti. Betapa tersingkirnya kita dari aroma-aroma surgawi. Cara pengeran rehanul jannah. Wong sing model ini gak mampu ambune suar. Wong bakasane rambu akhirat, kok kan mampu apa? Suara bong bakasane mau ambu duit, jabatan, kekuasa. Kok penak bakasane ambu dunya kok njaluk ambu suar. Pengiran dirapin tuh, foto-foto ambu suar, kok ada aku, ada Rupin. Nah ini penting kula aturaken. Makanya dari Ibnu Aun, nak kowe wong alim kon sering bakat Quran, dengan sering dibahas akan menjadi tema utama dan ini akan menjadi pergerakan. Ya pergerakan tuh, misalnya kalau kula sering ngomong Quran, aku kan ngaji Gus Ba wong alim Quran. Mau sing rasane ngumpen nadingi ngalime Gus Pak Akhir Sinau kan lumayan toh. Lha ndak masalah, ora kudu seneng. Lha kula biasa ngomong ngeten saran tuh dia. Lah kan seneng tadi lho gampang toh. Wong cara kompetisi secara fair, cara Pak SBC yang enggak seneng silakan kompetisi secara apa? Fair. Cara sehat padha kalau sebagai wong alim ayo kompetisi secara apa? Fair. enggak ada masalah. Sing jelas aku sapa tonggol. Jus sing ngapa nyanyi lagi ngapa lo sak jus. Kula mau tafsir wis kesel dak karo maca dalan golek munjid. Yo ketinggalan aturan. Wah, mate. Iku to gale SPD wis kandidat terkuat sing liga nyanyi nganggo partai ora lolos ya abot no, Mas. Soro wis kadu, kaduun. Boten iki boten artinya kita fair ge, coba ya kita latih ge. Bahwa setelah kita Islam, maka semua motivasi kita, semua bait kita, semua yang terkait dengan elemen-elemen yang ada diri kita, semuanya adalah berbau apa? Islam. Kita ini jangan didikte oleh bahasa-bahasa yang diciptakan manusia. Cara Quran, in hiya illa asma'un samaitumuha antum wa ba'ukum ma'ana zalawaw biya apa? Min sultan. Itu nama yang kamu ciptakan sendiri, sebetulnya tidak ada apa-apa. Misalnya kayak mati demi demokrasi, apa demokrasi pangeran sing nyafaati kowe nak ning akhirat. Kok mbok rewangi wani napa? Mati. Ini wonten tiyang sekuler lho akhirnya Islam saleh. Padahal dulu pejuang LSM, pejuang demokratisasi. Jadi sampai mati ku sadar. Buat demokratisasi secara rasional memang benar. Tapi nak ning akhirat ku demokrasi ku wujude piye? Apa iso nyafaati ya? Kok tak bilani nganti wani napa? Memang saya demokratis. Kita demokrasi artinya ada orang beda pendapat tidak apa-apa. Orang menyuarakan hal yang beda dengan kita, kita tidak apa-apa. Itu kita sebut dengan demokratisasi. Dalam bahasa-bahasa sekarang yang begitu disebut demokratis. Tapi sebetulnya kan kita punya bahasa sendiri. Misalnya, wong kok beda kue, cara kue piye, piye. Macam pangeran kersane gaya aku beda ini, beda kan gampang. Kenapa kita lebih kedekte dengan bahasa-bahasa yang diciptakan manusia ketimbang bahasa yang dianjurkan Islam? Dipandukan oleh napa? Ini penting kalau aturakan ya. Jadi setelah jargon itu dimulai, maka semua pergerakan akan menuju ke situ. Misalnya demokratisasi, orang menuju situ. Orang LSM menyuarakan kerakyatan, orang menuju ke situ. Orang gay, orang lesbian menyuarakan hak asasi, menuju ke situ. Sampai ingin diabsahkan kawin antar gay, antar lesbian. Sama, kamu tidak milih Islam atau milih Islam sama. Sama-sama nanti ada jargon atau target yang kita akan menuju ke sana. Ya, bodoh-bodoh menuju kan kita lebih baik menuju ke apa? Islam. Kulalah buatan masalah, gitu. Misalnya kados kula piyambak gitu, dukung salah sisi calon presiden. Ya tidak apa-apa kita bicarakan ini sak kadare. Kula sering wonten tamu taklat. Jangan milih sinten, gitu. Ya milih pangeran. Bukan maksudnya presidennya milih sinten. Lah ya tak perhitung no, bukan pangeran. Aku milih sopo tak perhitung no. Orang bukan kue maksudnya. Akhirnya dia ini, iko rata tarik. Ngerti kalau cara Jawa ini dianggap sengak. Oh ngomong bener loh dianggap nopo. Oleh kurang ajar. Lah yang aku kali bu tak perlu milih sopo. Ya milih sopo sing cara pangeran. Tapi carane ini sih koroi tapi. Pokoknya perhitungan, aku perhitungan ada pangeran, nganggu hitung-hitungan apa? Pangeran. Kita ini sudah tergusur lama, nih, semenjak era khilafah. Ibnu Umar, ini kalau cerita tentang hadis sahih. Ibnu Umar suatu saat teng masjid, wonten tiang merasa pahlawan kalau bela Ali. Juga ada yang merasa pahlawan kalau bela Muawiyah. Dan mereka berdalih waqatiluhum hatta la takuna apa? Fitnah. Orang tuh harus perang sampai yang berbau fitnah, provokasi dan macam-macam tuh hilang. Jadi kudu jelas nak Ali bin Ali tok, nak Muawiyah Muawiyah tok. Pokoknya yang mengganjal dalam sebuah negara itu dihilangkan. Ibnu Umar rawuh. Niku teng riwayat Bukhari Ibnu Umar rawuh. Kowe iku salah paham. Kowe goblok kabeh, salah paham. Ayat iku waqatiluhum hatta la takuna fitnatun waqatiluhum hatta la takuna syirkun. Kita dulu perang itu untuk menghapus kemusyrikan. Menghapus kurafat, menghapus gemus. Walai saka kita likum alal mulki. Orang kaya kue perangam demi berebut kekuasaan. Ini penting kalau jadi era Ibnu Umar itu orang sudah mulai minggir, sudah mulai ke kiri. Gimana jargon-jargon kekuasaan itu sudah lebih kuat dibanding jargon Islam. Nak kula-kula pribadi ya, sebagai ulama. Itu tetap syukur. Kulo ngukure pokoke masjid, kulo mun bolak-balik ngatur teng mriki, kulo pokoke ngukure iku salat di masjid. As-shalatu imaduddin. Dadi kulo niteni presiden mulai Soekarno, Soeharto sampai SBY nitani. anggar ana presiden sing kiate nutup masjid. Wong Islam jek seneng salat tak lemahke. Mergo cara Islam perhitungane anggar konstitusi sing jenenge salat ku lancar, nggih dianggep Islam napa? Lancar. Mergo as-salat napa? Imaduddi. Tapi karena kita cara berpikir kapitalis, cara berpikir materialistik, nak presiden itu roh pondok, jadi nak proposal gue pondok kan? Nah, ini pun perhitungan kapitalis, paham ya? Pun perhitungan apa? Dan alasannya sama, tapi nak pondok maju kan? Islam ya maju. Pondok sing ora wae jenengan sing maju mun kasar, terima ya. Kasusnya ya, pondok maju sing pondok edek nih. Nak pondok wong dia ora maju lah. Nah, ya misalnya sing ada nih ngono. Mun kathah pondok sing maju, sing dereng maju wae jenengan. Iku atuh gale ora partai kampanye wong anut kiai nggih ben slamet donya akhirat. Mun anut kiai, Mbak, tapi kiai kula P3. Paham ya? Engko sing kiai P3 dipantam pun anut kiai Mbak Dumak tepakan kiai kula PKN. Ini namanya jargon. Orang kan menciptakan jargonnya napa? Sendiri. Jadi zaman Ibnu Umar nih rumah noge. Zaman Ibnu Umar itu orang sudah mulai melenceng. Jargon-jargon bahwa kerajaan itu mendiktem pun. Ini rumah noge tenan bencaman enggak sesat. Gini ku terjadi di mana orang merasa kalau Muawiyah yang presiden, Imamul Muslimin maka akan lebih baik perang lawan Ali. Pro Ali juga melawan pro Muawiyah. Akhirnya ono satu kecelakaan. Ini ku wong sing ngerasa sok suci mergo ora melok perang blas nganggep perebutan kekuasaan dosa. Nak ngono Ali Bu Muawiyah padha-padha dosa, padha-padha fasik, padha-padha gendul. Lah kelompok iki malah dadi khawarij. Wong sok suci dhe. Jadi golput ya mirip khawarij. Mirip napa? Khawarij. Mergo ora siap melihat fakta negara, fakta berbangsa dan bernegara. Ya ora iso, ya ora iso urip ngoten ora iso. Akhirnya kaum Khawarij yo ngalah lo darai Muawiyah, yo ngalah lo darai. Memang sing bener tetap boten golput, kalau lah boten golput. Ya kita tetap nilai. Cuma kan bisa dilihat kalau kita Islam, jargonnya kita hitung-hitungannya nopo Islam. Kan saged dihitung, ngitungnya pakai sholat saja. Gadawe Nabi as-sholat imaduddin. Awaluma yuhasabul mar'u nopo sholat. Saged dihitung. Misalnya ono presiden utawa pejabat kok ora pati seneng basa-basi hiburane ku salat utawa padha-padha seneng nyumbang masjid ya kita anggap baik wong tenggene hadis-hadis kekuasaan ketika ono raja dolim utawa umara dolim ketika sahabat takok apala nuqatiluhum ya Rasulullah apa sebaiknya pejabat-pejabat itu tidak kita perangi ya Rasulullah jawab Nabi lama salat jangan selagi masih apa salat. Semenjak dulu, sahabat semua itu pakai ukurannya sholat. Sehingga sahabat yang merantau ke negeri seberang, di mana kerajaannya masih non-muslim, itu pakai ukuran raja sholatnya enggak, kalau sholat dilarang atau enggak. Oke, sholat dilarang atau enggak. Sehingga kalau kita terbiasa ngomong sholat, nanti kamu cara melihat calon presiden, calon bupati, calon gubernur, hitung-hitungannya juga gitu. Di potongan nambu banyu atau orang. Paham ya? Rai ini rai mambu wudhu atau orang mambu wudhu. Kira-kira yang dikembangkan itu sholat apa persamaan harga. Nah persamaan harga itu repot. Karena nanti suara WTS, suara bajingan itu sama. Jadi era demokrasi bebas, umpama bajingan kok duwe 5 triliun. Uang bisa tuku suara. Padahal mayoritas wong bajingan itu sing dadi napa? Ketua napa? Bajingan. Nah, repote liberal atau demokratisasi yang ngoten. Suarane rohen sing salat meli cilik, mbek suarane wong sing meli cilik dadi lonte padha. Napa? Padha. Suarane bajingan sing suwi ning kriminal, mbek kiai sing saleh meli cilik iki padha, padha napa? Sito. Padahal dalam bahasa fikih kan enggak, suara orang yang tidak soleh, fasik, itu enggak dihitung. Syahadatnya juga enggak dihitung, kesaksiannya enggak dihitung. Apalagi suara pemilihannya sama sekali enggak dihitung. Tapi kalau yang demokrasi kan dihitung semua. Jadi bisa dihitung. Saya ke wong Indonesia misalnya sing soleh 30%. Nak 70% wong ra soleh kabeh, berarti presiden itu versi wong ra soleh. Kan sakit nama? Sakit sih. Karena dalam sistem demokratisasi, suara orang soleh, biar orang soleh, nah sebab itu kalau kita terbiasa punya bergening yang bernama sholat, nanti akan terbiasa ngeten, misalnya ngeten. Calon presidennya mikir, pokoknya Pak Yai iku itu pokoknya taruhannya gampang, agar aku ijek joko kelangsungan sholat mesti dipilih. Nanti presidennya yang katut kita, bahwa kita sebagai suara rakyat, yang paling diperhitungkan apa? Sholat. Tapi nak kita kapitalis, calon presiden juga ngitung kita secara kapitalis. Tarife piro ya Kiai sakmono iku. Akhirnya tak kok time. Nah, sapa ya iku pantese disangoni? Piro. Karena kita kapitalis, maka dia ngitung kita juga secara apa? Kapitalis. Paham ya, ini perlu kalau aturakan teng mriki, mergi sekarang jargon-jargon keislaman mulai tergusur oleh jargon yang kita ciptakan. Ini lewat ngaji ini, ini kalau niati, kalau istikharo ini. Quran itu bukas bakas. Nak mbok bakas, dadek no pergerakan. Enggak tasa'ul anidin ya urusan Quran. Lainnya dari Ibnu An. Coba sekarang contoh gampang itu Ki Arwani lah, contoh paling mudah. Ki Arwani itu kiai alim. Apal Quran, roh sab'an. Ora tau bakas politik, ya ora tau bakas duit. Bisa dibayangkan, di era itu pun wong bakas senengane wong tebakas duwe, mulai Nabi Adam sampai kiamat nek jenenge wong tetep senengane bakas donya, bakas duwe, bakas kesejahteraan. Tapi berhubung ada sosok Ki Arwan, pokoke bakasane tajwid. Carane muni ndos tuh nganti kesel. Carane muni ndos nganti napa? Kesel. Marani, mari awe nganti oh pokoke ukurane gitu mlebu. Kok muni ah. Karena dibakas terus oleh Ki Arwani sak murid-muride oleh Mbah Munawir sak murid-muride. Akhirnya uang kepengen, wah mondok nih Mbak Munawir, kepengen lanyak kayak Mbak Munawir. Mondok nih Mbak Arwani, kepengen sab'ah kayak Mbak Arwani. Uang dibukas bakas. Suwe-suwe uangnya tertariknya kepengen mau cota jubitnya bener matanya. Uang dibukas bakas. Jajal misalnya Ki Arwani ngomong ini pisan, katut pisan. Misalnya mau mau katut jahiliya. Coba ngerana gunanya belajar tajwid bener. Sebelin ada di duit ya sumpah. Misalnya Ki Arwani bakatannya ngono. Ini tutup Islam ngomong. Lah dia itu lagi melo-melo ngurpo, mari tutup. Mangan kulo ratau keterucut mana buat nanti? Buat nanti kalau keterucut ngalim lara di duit semua buat nanti kalau keterucut. Kulo biasa dari suami kayak gitu, jadi kan aku wede gitu. Ya itu rap wede. Ya uang malah sengi pangeran yang dulunya yang umat agamanya Allah ini wede. Karena kita ini melawan, sebetulnya kita tidak ingin sombong nggak? Melawan orang yang sudah wede dengan uang, paham ya? Tapi malah sing aku diarani sombong. Mun seneng apa diarani sombong, seneng duit diarani gak sombongnya jaran opo. Sing bangga be apa diarani sombong, sing bangga be duit diarani gak sombong. Kumpul di sepuro pangeran bae jenengan anak. Lu coba ini bener Ibnu Aun. Wal Qur'an ayata fahamuhu aw yasalu. Wes satu contoh gampang Ki Arwani. Ki Arwani wong e menang. Kulo menangi Arwani. Bapak kulon murid Ki Arwani. Kulon lagi menangi beliau masih sugeng. Istri beliau itu kebetulan masih keluarga Mbah saya, buyut saya. Malah istri beliau kalau panggil Mbah saya itu Budi. Jadi saya tahu betul. Akhirnya apa? Orang bergerak. Wong modok di Ki Arwani, kepengen khatam, kepengen hafid, kepengen makhraj bener, ngono asing tingkat tinggi, kepengen sab. Dan orang bangga, padahal bar sabah tetap kere. Bar hafid ya tetap. Tapi nak wis maca sesuai makhraj banggane ra karu, ra karu. Itu betapa pentingnya dibakas dan konsis. Sama seperti ada partai PRD bangga karena LSM di penjara we ketuane bang bangga karena dibakas terus. Masa kita sing apal Quran ra bangga mergo kere, ketua PRD di penjara liwe jek bangga. Kita sing apal Quran gak tahu bangga. Malah gaya ajaran anyar pula apal Quran nak ra di duit sumpah. Iya karpe rupi. Sing dimaksud iku piye? Lani kiai sing sering kula fatihah itu kiai-kiai sing cara kula niku ngoten niku model Ki Arwani. Model Badim Yati. Wong e Badim, wong roe Badim Yati pokoke salat nek terus Quran mulangi sing utuh. Coba kalau kamu pakai bahasa demokratisasi, orang kok enggak mau terlibat ke LSM-an, enggak terlibat urusan negara, maunya apa? Tapi kalau kita bicara tentang agama, akhirnya santri ini kepeniru. Wah, aku terawih ku cek rong jam, rong nang dingin, Mbak Demyati terawih suweng, suwengi. Akhirnya jadi bakasan, tren terawih suweng. Gak ngakoni lah pokoknya jadi bakasan. Lho itu lumayan, artinya ada orang yang tidak tertarik tentang Islam. Lalu kula niki ngoten, kula diarani ngalim tafsir seneng mboten krana hadir nafsi boten. Akhirnya orang tertarik ingin belajar napa? Murid Ki Arwani kata sing ngaji kula. Yang dulu ngaji dengan Ki Arwani sekarang ngaji sahabat. Teng Rembang teko kata teng Tuban nggih Kak. Mergo nerusno nggih zaman Ki Arwani ngaji tajwidnya terus ulumul Quran diterusno ngaji kalian napa? Kula. Kebetulan kula nggih gadah darah Kudus. Buyut-buyut kula niku turunan Kudus. Artinya karena sering dibaca. Coba kalau saya batal wudhu nih, ngalim tafsir lah, arah di duit jubule sumpah anggir ada santri ngomong ngono, anggir ada tamu ya ngomong sesuai ngapi kasih kan pikir jubule bodoh wah akhirnya gede, wah ustaz juga manusia wah berhubung bakas terus malah tertarik lho gue sepuluh sering di tamu-tamu kaya-kaya ngalim, nak takut pulang terus jenengan itu tafsir Bedawi ya Ibnu Katsir apa sih? Ngeten, nah urusan riwayat saya Ibnu Katsir nak Bedawi ngeten. Lalu uang tertarik. Akhirnya dia nengok mulai kalau ada anak M Gom Gom ngalim kok Gus Baha, dia juga bangga Gus mungkin kiwa nanti yang kok jenengan. Akhirnya ada institusi Islam yang kita jaga dan jadi Baha. Ya podo nak ono kiai bakas pilpres terus ngoten. Ono tamu bakas pilpres. Engko ning warung ya bakal ya sih jadi bahasan terus. Ya tidak apa-apa, memang tidak apa-apanya. Masa bahas SBC, BJK, lebih sering dibahas bahas pangeran. Iku Islamnya umur berang dihino, kok ngono iku. Pangeran tinggi tau imani mulai lahir sampai mati, sampai soben ila abadil abad. Itu harus sering kita beri prioritas. Lebih sering kita bahas. Wasab bihu hubuk rotaw wa asila. Tiba krotaw wa asila, esok jadi tim sukses sore tim sukses. Orang wasap bihuhu, wamdahu hubuk krotaw wa asila. Hune rujuknya yang capres itu. Dan pujilah dia, bukrotaw wa asila. Orang ajaran Quran, wamdahu hubuk krotaw wa asila. Yang ada wasap bihuhu, hubuk krotaw wa asila. Buat no, sesat Allah aliranku. Ujik mebusu warga, mendingan terus. Mereka ada dalile. Niku kula seneng model Ibnu An. Kula ngrasakno tenang. Lho coba ya. Di era modern menariknya orang kayak Ki Arwani itu menarik apanya? Duwe ra pati duwe, wong e ning dalem ae. Tapi karena beliau konsisten istiqomah bakat Quran. Uang pergerakan ke Kudus mau kepengen ngaji Quran, ngaji tajwid, ngaji makhraj. Lho untunge nak menidot bener entuk apa lho, Dan? Untunge nak muni latak mana mecuca-mecucu untunge apa? Tapi karena kiainya bahas terus ditirakati, wong tertarik, kepengen mau coba latah mana bener. Kau nak bertukar bangga. Wah, ilah temelek, ra lulus. Sing lulus juga bangga nih rakaruan. Lu wong kok terima bangga be latah. Sementara wong liyo bangga mergo dekate SBC, dekate SBC. Paham ge? Tunggale institusi keuangan Joko ngono kok wong bangga misalnya Rogen Bang, aku tau nyucuk. Bali masuk, mau disik pas Mbah Hamid Pasuruan sik sugeng tepat nyu. Lan itu YouTube untuk apa? Tapi karena kita Islam, kita bangga tenang, gitu kan? Mereka uang wes juga bangga, mereka salaman di BSBJ, JK di foto, dua kor ruang tamu, fotonya di BSBJ, di apa? Ya tidak apa-apa, kalau tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi kita harus menyayangi itu, nak uang bangga salaman di JK, aku bangga salaman di Mbak Hamid, Mbak Limaksum, Mbak Arwani, misalnya. Paling enggak ditandingi dengan kesaleh. Memang kita ada anti beliau, tidak apa-apa. Kalau lagi milih antara SBC, JK, kalian cinta? Megawati, milih, kalau tetap milih, salah cinta milih, itu orang milih kabeh. Kalau ini buatin nanti golput, tapi terdiri golput terus. Jadi benten loh, golput, tapi terdiri apa? Rian pas pilihan, Rian, kalau pas pilih, pas tengah ini Mekah, lah wingi-wingi kertu udah hilang. PPS tuan kalau, gue milih button. Wah kertu pula hilang. Kulon teh ini gus ambil lah, banyak nak neng diso gergi ayak boleh ada raka rondet pegi ini diso. Wah mau hilang pak, berarti kempor betul diso ambil lah. Emang darah nikel putih betul rani bujuk gula tak kau milah, milah tinten gus tak kau gula. Ya milah kau harus sebut milah, kau belum tahu. Nah cara ni solat tak kau aku, cara ni milah rasa. Saya itu saking ingin konsistennya menjaga konstitusi kealiman tu sampai begitu. Wah tidak bakat liane urusan alim murah tertarik. Mana kata tamu yang kecewa be kulo. Gus Ba nak ngaji ramah, nak tamu ni gak ramah. Mau ngalih juga tamu-tamu nak. Mau ngalih juga apa? tamu-tamunan. Takoke ra kuwo. Sing sugih ben tambah juga sing melarat kepengin. Sugih. Mungkin dhewe ra rasane sugih. Wong aku dhewe ra rasane sugih, yo wong takok kepengin apa? Sugih. Amat langgone wae ilmu nek Kanjeng Nabi. Kula amliku li nafsi doro wala napa nila napa? Masyaallah. Walaupun tu alam luwe balas paksa tu minal. Wong kok takok aku mandorot to manfaat. Aku yo ora ora dari Kanjeng Nabi. Umpama aku ora sing apik tok las tak sartu minal. Oh, nasibku ora apik terus. Wong aku dhewe ora ora dari Kanjeng Nabi. Mun kadang kiai bodho di takoki carane sugih kek ijazah. Undene dhewe ulawake wae sing luwih sempal. Apa salit yo ora kelar. Kok ngijazahi wong su? Pede. Mune dhek ora ora dalane sugih kok malah. Iku kaya ning pondok. Joko tuwa ning pondok. Nyimpen donya mak, donga makap. Baung dene iki ora ana perawan nganggo kok ngedaro donga napa? Maaf. Lah nek dene lari sak wong antri. Cuti ora ana sing napa? Penting contoh gampang ya. Sekarang itu contoh muda tuh. Ketika semua orang bicara pilpres, maka kayak pilpres sebuah agama. Wong ngalor itu bakat napa? Tapi sebetulnya bisa kita tandingi. Yaitu tadi contoh gampang Ki Arwani. Ki Arwani itu orang sing bakat piye carane ngendikan God bener. Carane ngendikan bedane sin mbek sin. Sing nerangno huruf sidah tak mene, huruf sing rokowah tak. Iku kan gak menarik to nek iso huruf sidah piye. Sale maliki yaumiddin, yaum kudu sidah, din kudu sidah. Terus iki huruf rokowah iki hamas menarik endi? Padahal dalam demokratisasi wong menarik. Mensejajarkan antara kaum pinggir dan kaum tengah. Nah, ngomong sesuai fasera karo kan aja sampai Indonesia dipimpin oleh neoliberal. Wah, sing ngomong ya ora paham, sing bisa ngomong ya napa? Kita harus ngomong ekonomi kerakyatan. Lah sing ngomong ekonomi kerakyatan duwe wis sak triliun. Rakyat tetep ra duwe. Duwe. Ora, yo dhek ora rakyat, mung duwe sak triliun gak ngarah rakyat. Coba tema-tema ini memang menarik. Akhirnya kiai-kiai kabeh takok neoliberal itu apa? Ekonomi kerakyatan itu. Boleh buku ini tak kuati. Artinya kene malah katut pembahasan mereka. Iku nak udzubillah min dzalik. Jangan kita jangan katut. Harus mereka sing katut bahasan ki. Lho kulo mboten sombong. Cita-cita kulo niku tunggal. Umpama kulo jeng ben. Nah, maksudnya nak diparingi umur dawa, tapi kulo mboten tertarik nyilo. Umpama kula ditegir dadi kiai gedhe disewani presiden umpama. Mbok piye wae sik aku sebagai manusa ya doyan duwe, doyan pejabat, sebagai manusa, pas umat manusane maksudnya paham ya. Tapi saya sebagai ulama tetap tak ajari salat. Apa saja yang khas agama? Gak gelem ora sowan. Nu kula mau janji teng pengira. Artinya khas kita sebagai ulama tetap tak ajarkan. Misalnya andekan presiden datang ke saya tetap pertama bilang tentang bagaimana cara syukur yang benar. Bahwa Anda sebagai presiden hanya status menurut manusia. Di mata Allah tidak ada presiden, tidak ada rakyat. Yang ada inakrom aku tindawai apa? Tetap akan saya ajarkan. Kang rungokno ya ora usah ketemu. Wong aku rung kenal presiden yo mangan, ben kenal yo mangan padha wae. Orang yang sekuat kita dalam memahami pentingnya surga dan neraka, pentingnya ridho Allah dan suktuwa, itu akan melihat begitu-begitu itu kecil semua. Karena kita tertanam di otak kita, di hati kita yang terpenting adalah suktuwa atau ridho. Angger wong kok anggap ngono iku penting, berarti orang sering di hatinya tertanam ridho Allah atau suktuwa. Coba kalau orang tertanam hatinya, aku diridani Allah apa dibenci Allah. Iku nganggap wong-wong ngono iku nggih biasa mawon. Artinya biasa ketika presiden sowan ya ini dalam rangka menggapai ila ridho Allah atau ila suktuwa. Iki nyerempet neraka pun nyerempet suar. Ya tapi tak berhitung ngam kapitalis cara nasib waduh banget mikire. Ya ora usah kok ngono lek nek ketemu presiden pikirane kok ngono kaduh. Kaduh. Lah tapi kaduhan kuwi Islam. Ki atus ya atus sing iku sing jenenge napa? Islam. Mulane kula seneng ngene iki pendapat non, tak non. Kok nangan telu. Kulo niku dhewe anak umur 2 tahun setengah. Sing nomor tunggal umur 7 tahun. Kroe kula wis pokoke anggere esuk mulang Quran angger mulang nggih mulang tafsir. Ngoten tok, Rek. Niku gedhe takoki toko-toko Neng bapak milih apa? Partainya bapak apa ni jam? Bapak itu partainya Al-Quran. Berkorai dek ni bapak ibu bapa mau bakas Quran toh. Anak kalau ya itu betapa artinya kalau cerita betapa seringnya pembahasan itu akan mendikte suasana, ya menciptakan. Jadi kalau kata saya tadi mulang teng sarang ni paling yang tadi kalau mak betakok. Gus lonten tadi gus wingi ini kalau jagal ayat ni arti dia apa wah beneran ketemu jenengan. Jajal sing kiai biasa bakas politik. Kulon to to kiai jenengan milih sinten badhe kulon to. Wate ada wonten. Temen ngojo batal lho, kiai kok kulo ora usah batal lho. Ora usah apa? Batal. Niki penting. Apalagi kita punya contoh. Nggih, kita punya contoh kayak Ki Arwani, Mbah Dimyati, banyak lah. Kiai-kiai sing konsisten ngendikan hukum, kemudian ya diangkat derajate lewat hukum. Lho wong kok iso mulya liwat dot iki piye jajan ning jaman modern. Ki Arwani sana turune sugih, mulya iku barokahe. Mbah Munawir barokahe napa? Dot. Lho wong kok iso mulya mok barokahe napa? Dot. Wong cara jaman saiki wong bae mulya proposal iki. Wong kok mulya liwat jalur napa? Dot. Ora tok to cara teke wong saiki napa? Mulane ngomong Quran nak donga sampe wis sini apa bil kafi karo mata nabi dodi mergo uripe barokah dot barokah kaf barokah ha asal gak batal lho ya syaratnya ora apa tapi andekan zaman iku Mbah Munawir Mbah Arwani kok batal eco masras tuwis bener Quran kulanya jebulen ora dhewe dhuwit ya su batal gak tutup agama apa lha iku pintere Kanjeng Nabi nganti kabudut ya ora batal. Apa menaik di suhu nih, malah rapan terbatal loh. Kanjeng Nabi nganti mereka putus, ngedikan konsisten. Aku meh mati. Orang ninggal popo, kecuali Amro ini. Intamat satu bihima lantar dulu, abadan kita bawa batun. Ngono terus, Nabi mulai jadi Nabi, nganti mereka putus, pokoknya agar ngedikan, aku ninggal perkara loro, kita bawa batun. Nah. Coba misalnya Nabi keterucut batal. Aku iku Nabi, pleke pangeran. Jebule ora ndek dhuwit su, kok wae tutup Islam ati dadi Islam. Paham nggih, mulane kula kepengin antuk Nabi iku ora melok nutup agama, paham nggih. Lha kula biasa nek ndak bojo kula. Gus niki anak kula badhe priksa ndek dhuwit to. Nek ora ndek iki digoleki, sementing aja keterucut ben ora ndek dhuwit sumpek. Nek ora dhuwit digoleki, tapi ora tak keterucut ora ndek dhuwit sumpek. Dol-dol napa ta apa? Mengadil TV ora M, mengadil agama ora M, Pak Adil TV napa? Agam. Lha kula kadang jarang, misale sepeda ontel kula dol. Kadang ana tak kok, Gus sepeda ontel mbok dol. Gus sak kancane napa? Gus, Gus rata-rata kancane kejap kowe. Zaman akhir wadol ontel M, Adil agama gak M. Wah kok nyindir, ora nyindir. Lha apa tak aku yo nyindir, aku nyindir gak lah. Kuwi nak jarang. Uang itu sering, kalau kita jagal, kalau tidak lalu kita bar maghrib, berhubung mau ke Jogja, bar maghrib kita lagi tukum mie ayam dengan pandangan, jadi kumpul orang awam mau. Sudah senang dengan pasar pandang, supaya orang alim, senang aneh marum. Nah terus apa? Orang alim marum, itu nulung orang di diwarungi, bergawang marah, bisa jajan, bergawang nasing apa? Marum, itu mana akhir kia jelah gue merah, di marung apa? Mau. Tapi dasar keramat gitu loh, betul nanti jatuh berkorong itu nih, tetap keramat mau. Artinya biasa kan kalau makarung rakyatunan dah memang. Ya tetap mulia kalau, karena saya menghormati Islam. Bukan dalam rangka melecehkan institusi apa. Saya ini kira di duit itu F. Sementara saya ngadu lagu mau gak dianggap apa. Lain ini kita lewat ngaji ini Ibnu Aun, kita punya pendirian. Quran itu bakas terus. Nggih, dalam ilmu lughat tafaham ya tafahamu tafahuman artinya apa? Memaksakan paham. Wal Quran ayat tafahamu. Sehingga karena mereka memaksakan paham, sering dibuat dialek, dipakai tanya jawab. Kula nuwun nganti sakniki ngoten, kula syukur. Nggih, bahwa pergerakan di sini di mana-mana orang ingin tanya. Carane memahami ayat cara benar gimana? Kasiate waqiah apa yasin apa? Ini lebih baik. Ketimbang kita ngomong ulak-ulak urusan duit. Saya itu yang disebut Kanjeng Nabi, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zaharatal hayatid dunya linaftinahum fi. Kowe nak dadi wong alim, iku niru Kanjeng Nabi. Urusan donya aja mbok delok suwe-suwe. Kok mesti kowe kena fitnah? Kowe tertarik bakal capres mesti ro SBC ning TV. Wong kok mulyane ngono dikawal wong buare numpak mobil wong melayu ngawal. Dulu isuk kalah wong kok mulyane bareng wong sing kecelok wali mbok sowani wis watu entele coplok. Paham ge? Anake meh meler. Nggih, Mas. Lho jenenge nafsu mesti tertarik sing keren ngoten. Mulane dari pangeran aja geman, Mas. Mripatemu delok mbek wong-wong sing tak gawe kenikmatan donya. Nak mbok delok suwe-suwe mesti dadi fit. Kula niku wis wong alim. Niku nak delok gemerlape teng TV kadang nggih tertarik wong kok mulyane. Mung kita turu maca omat rubungi nyamuk potongane wong iku nyengkel nyamuk sitok militer gak trimo. Paribasan ana nyamuk sitok militer gak trimo. Kok ora tertarik kuwi? Kenal kok gak bangga kuwi wong nang kenal wong mulyane ngono. Mergo kowe sering delok akhirnya kena fit. Coba kalau sampean sering maca tentang Hasan Asadzili. Maca sejarah Abu Yazid Abus dengan sendirine ki dicita-cita kepengin dadi wali kok Hasan Asadzili. Yo kepengin niru prilakune Abu Yazid. Artinya betapa orang itu mudah didikte oleh yang sering dibaca. Yang sering dikagumi. Lan kula nang delok TV, kula nang delok TV mboten nate suwi. Sadet delok capren ya sekedar. Kadang kita tangkal tiba istri bagus kok nang dulu orang tahu tamat. Yo ngaku mau cek Qurannya kadang rata amat dulu ini apa? Ya siapa punya tak jarak Ben Roy separuh. Bangkit ya. Dulu saya rata tahu tamat kok dulu saya pres sama pres apa? Tamat. Lo ini gue ilmu tenan. Paham ya? Jadi ini gue wal Quran ayat apa kamu wae salu. Ya kita itibar baru kayak Bang Munawir, Mbak Arwani, baru kayak ulama-ulama dulu. Wong kok tertarik ambek ndok. Nyatane pangeran yo mulyano beliau-beliau lewat jalur napa? Ra wong monggo diti modho ki arwani mok kepen iso ndok dedel. Mok kepen iso napa? Ngono ustate ado kurang ngajar. Mergo nak wong pertama ngaji ya mesti a'udzu billahi minas a. Ayo beda be ain a. Ma. Sebarang mangap kurang ngopo. Ukurane iki mebul. Mergo nak ki arwani kan sopan, tapi satu-satu dhe ora ngajar. Ukurane iki mebul. Wah, gitu. Ah, tengkar kuasi kadepi wong Indramayu, wong Tegal. Wairil makhdubi alaihim walau doh walau kurang kenceng, sidak walau doh. Jadi rasa wiso. Mergo kiai Tegal Indramayu daerah kono wong ngali mau sudo langit walat toli. Sebenarnya ada konteks itu, gini loh Pak, dot saya dan dot Bapak B. Gini loh Pak, dot saya dan dot Bapak. Ya itu kali ngajari dalu aja bingung. Nak dalu iki arwani dal-dal Jawa Tengah, Jogja itu podo, alhamdulillah. Tapi nak dal-dal daerah halusan mesti mirip dal, alhamdulillah. Mesti mirip apa? Dal. Lana dere wong kulonan malah kaya du alhamdu. Alhamdulillah. Alhamdu. Alhamdu. Akhirnya dal saya dan dal bapak. Loh tapi kan lucu, wong saldonya mau pergerakan pembenahan dal, paham ya? Wong wis geger neoliberal ekonomi kerakyatan, akhirnya geger perkara apa? Pak. Beri al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ayatihi kitab al-hikmah wa zakiyna ka wa'ad. Aw mat'al al-Qur'ana rafi'a qulubina ya wa akthar fa'ina wa akthar talan. Hatta naguna ya wa sya'irina fi wa mustakhirina. Aw mat'al al-istighfar fi kitabika al-karim wa sunnah al-istighfar ya Allah min fahdihi wa ta'allumihi wa ta'alim. Hatta naguna ya wa nasirina umma wa fa'ina umma ta'hadithi sallallahu. Innahu ya Allah nuru wa hudalil alamin wa nuru. Wa innahu kitabun azizul la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wa la min khalfi tanzilu min hakimin hamid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana ila mahabbatika wa hadaytana ila mahabbati rasulika. wa hadaitana ila mahabbati kitabika wa ta'limihi wa ta'allumi ya wala tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana ya Allah wa hab lana min rahmatika innaka Allahumma aghnina fika amman siwak Allahumma aghnina fika amman siwak Allahumma aghnina fika ya Allah amman siwak ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi قال ربي كرب لي سيدنا ما يسبنا الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة